بسم الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار بعد. Sebagaimana telah disampaikan pada dars sebelumnya, insyaallah pada kesempatan ini kita akan mendengar apa yang difatwakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah terkait dengan asar dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, innama tunqadu 'ura al-islam 'urwatan 'urwatan idza nasha'a fil islam man la ya'rif al-jahiliyah. Sungguhnya akan terlepas ikatan Islam dari seseorang sehelai demi sehelai ketika tumbuh di dalam Islam ini orang yang tidak mengerti jahiliyah. Jahiliyah nisbat kepada jahal, yakni adamul ilmi, ya, bima ja'a bihir rasul, tidak ada pengetahuan atau ilmu tentang syariat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ditegaskan para ulama bahwa setiap perkara yang menyelisihi syariat Rasul dinyatakan sebagai perkara jahiliyah. Pada majmu fatwa beliau di jilid yang ke-10 halaman 300 hingga 301, Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menyatakan, man 'arafa asy-syarra wa dzaqahu ثم عرف الخير وذاقه فقد تكون معرفته بالخير ومحبته له ومعرفته بالشر وبغضه له أكمل ممن لا يعرف الخير والشر Wayadzukhuma. Bapa yadzukhu ada lam sebelumnya. Wayadzukhuma kama dzaqahuma. Kata beliau rahimahullah rahmatan wasi'ah, Syekhul Islam, barang siapa mengenal atau mengetahui suatu kejelekan dan dia merasakannya, kemudian dia mengenal dan mengetahui kebaikan, kemudian dan merasakannya di sini, maka pengetahuan dia terhadap kebaikan dan kecintaannya kepada kebaikan serta pengetahuan dia tentang kejelekan dan kebenciannya kepada kejelekan lebih sempurna dibandingkan yang tidak mengetahui kebaikan dan kejelekan dan tidak merasakan keduanya sebagaimana yang dirasakan oleh seseorang yang telah merasakan keduanya, yakni kebaikan dan kejelekan. Diperhatikan di sini bahwa Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan man 'arafa asy-syarra wa dzaqahu tsumma, ya, dengan lafaz tsumma yang menunjukkan tertib. Jadi seorang, ya, melewati suatu kejelekan kemudian setelahnya mengenal kebaikan. Sehingga jangan dibalik dalam hal ini. Jadi seorang sudah terbimbing di atas jalan kebaikan, kemudian supaya bisa memiliki pemahaman yang sempurna terhadap kebaikan dan kejelekan, kemudian suruh masuk kepada kejelekan, bukan. Itu pemahaman yang keliru dan penerapan yang fatal akibatnya. Sebenarnya nanti akan kita pelajari bagaimana dengan seseorang yang sejak terlahir terbimbing di atas kebaikan. Bagaimana untuk bisa mengenal, memahami kejelekan sehingga bisa terbimbing untuk tidak terjatuh ke dalam kejelekan. Kemudian bal, kata beliau selanjutnya, bal man lam ya'arif illa al-khaira faqad ya'tihi syarru fala ya'rifu annahu syarrun. Bahkan seseorang yang tidak mengerti, tidak mengetahui kecuali kebaikan, faqad ya'tihi syarru fala ya'rifu annahu syarrun, terkadang kejelekan mendatanginya, dia berhadapan dengan kejelekan, fala ya'rifu annahu syarrun, dia tidak tahu kalau apa yang ada di hadapannya itu, yang datang kepadanya itu adalah kejelekan. Ini ketika orang mengerti kebaikan tetapi tidak mengerti kejelekan. Oleh karena itu sekali lagi pada hadis Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umatnya ketika terjadi ikhtilaf agar mereka berpegang teguh dengan sunnah beliau dan sunnah para khulafaur rasyidin, dan memerintahkannya untuk menggigitnya dengan gerahamnya. Kemudian setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umat dari kebid'ahan dan bahayanya. Sebelum kebid'ahan itu muncul. Ya, di sini pentingnya sekali lagi untuk mengenal sunnah dan mengerti, memahami apa yang menjadi lawannya. Kenapa? Karena jika tidak, sebagaimana digambarkan oleh Syekhul Islam di sini, bal man lam ya'rif illa al-khaira faqad ya'tihi asy-syarru fala ya'rifu annahu syarrun. Oleh karenanya para ulama as-salaf dengan mereka mempelajari dan beristinbat dari ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan pentingnya di dalam manhaj untuk mempelajari ilmu, perkara yang ma'ruf ya, dari perkataan Ibnu Sirin rahimahullahu taala, dia menyatakan hadzal ilmu din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu, yakni ilmu syariat ini adalah agama itu sendiri, maka hendaknya kalian lihat, kalian perhatikan dari mana kalian mengambil agama kalian. Oleh karenanya tegaskan oleh para ulama bahwa ilmu syariat ini tidaklah dipelajari kecuali dari ahlus sunnah. Ya, kecuali dari ahlus sunnah. Tidak diambil dari ahlul bid'ah. Kemudian kata beliau rahimahullah, فَإِمَّا أَيَّقَعَ فِيهِ, bisa jadi ketidaktahuan seorang akan kejelekan menjadikan dia terjerumus ke dalamnya. Ini kemungkinan yang pertama ya. Karena tidak tahu kalau itu jelek ya, teranggap bahwa itu sesuatu yang baik ya, sehingga dia pun menempuhnya, melakukannya. Kemudian wa imma alla yunkirahu kama ankarahu alladhi 'arafahu. Dan bisa jadi pula dikarenakan dia tidak mengenal kalau itu kejelekan, dia tidak mengingkarinya. Tidak sebagaimana orang yang mengerti kejelekan sehingga mengingkarinya. Ya, satu pengalaman yang berharga ya, diceritakan sebagian asatidah yang pernah ya, duduk di majelisnya Al-Hajuri. Ya, punya catatan tentang fawaid dari majelisnya tersebut. Ustazuna Ustaz Luqman Ba'abduh, beliau menyebutkan beberapa poin yang beliau nyatakan mungkin di antara asatidah yang duduk ketika itu menganggap itu faidah. Ya, padahal itu adalah syubhat. Ya, namanya syubhat, hal yang tercampur padanya al-haq dan al-batil. Nah, sebagian yang hadir ketika itu ya, tanpa saya menyebut namanya, nyatakan iya betul Ustaz, saya menganggap itu faidah, masya Allah. Ya. Jadi di sini pentingnya sekali lagi untuk kita ya berupaya mempelajari al-khair dan hal yang menjadi lawanannya, Oleh karena itu jika kita pelajari, kita melihat kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, beliau menyebutkan perkara-perkara yang berkaitan dengan Tauhid, ya, baik itu terkait dengan dakwah ila Tauhid, kemudian fadlu Tauhid, ya, wa ma yukaffiru minadz dzunub, ya, dan sekian banyak keutamaan Tauhid. Kemudian tidak berhenti di sini, bahkan beliau merinci secara detail tentang berbagai bentuk kesyirikan, baik syirik dalam perkara yang sifatnya ucapan ataupun syirik yang terkait dengan perbuatan, baik itu syirik yang khafi maupun yang jali, ya, dijelaskan secara terperinci supaya betul-betul seorang di atas akidah yang lurus. Jika tidak, seorang hanya mempelajari dari satu sisi saja tentang keutamaan Tauhid, ya, dan semisalnya kemudian tidak mengenal yang menjadi lawanannya, bisa jadi seorang menyangka bahwa itu adalah perkara yang tidak apa-apa, ya, tidak bermasalah, padahal itu adalah merupakan kesyirikan. Jadi di sini ada kemungkinan seorang tidak mengerti kejelekan hanya sebatas dia mempelajari kebaikan. Bisa jadi dia terjerumus ke dalamnya dalam keadaan menyangka dia berlaku atau berbuat sesuatu yang baik. Atau minimalnya dia tidak masuk ke dalamnya, tetapi tidak ada sisi pengingkaran bahwa itu adalah perkara yang mungkar. Kemudian kata Syekhul Islam selanjutnya, walihaza qala Umar bin Khattab radiyallahu anhu, innama tunqadu ural islam urwatan urwatan idha nasha'a fil islam man la ya'rifil jahiliyah man lam ya'rifil jahiliyah. Sesungguhnya akan terurai, terlepas tali Islam helai demi helai, jadi sedikit demi sedikit, jika tumbuh di dalamnya generasi yang tidak mengerti jahiliyah, ya, generasi yang tidak mengerti, mempelajari tentang kejelekan, ya, sehingga tidak faham tentang kejelekan, bahkan mereka akhirnya masuk ke dalamnya, sehingga lambat atau cepat akan terurai ikatan Islam, tercampur pada mereka apa yang merupakan ajaran Islam dengan perkara-perkara yang di luar dari ajaran Islam. Bahkan sangat mungkin untuk mereka menganggap bahwa kesyirikan itu bukan kesyirikan. Ya, ini ketika tidak mengerti jahiliyah. Wa huwa kama qala Umar. Yang demikian, ini kenyataan yang demikian sebagaimana yang dikatakan oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, fa inna kamalal Islam, dikarenakan sesungguhnya kesempurnaan Islam itu, huwa bil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Kesempurnaan Islam tidak lain kecuali dengan tegaknya amar ma'ruf dan nahyu 'anil munkar, mengajak kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Ini perkara yang menjadi sempurnanya Islam. Dan demikian Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan umat ini sebagai umat terbaik ketika ditempuh ini. Allah menyatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan untuk manusia. Dan ketika kalian berupaya untuk memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf, perkara yang baik dalam timbangan syariat, dan melarang dari perkara yang mungkar, dan kalian beriman kepada Allah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitab Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahyu 'anil Munkar menyebutkan terkait dengan ayat ini, kenapa iman pada ayat ini diakhirkan, didahulukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Beliau menjelaskan ini secara makna bahwa keimanan seorang tidak akan terwujud dengan sempurna ya, tanpa adanya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ya, oleh karenanya jika kita perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadisnya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa dhalika ad'aful iman. Siapa saja yang melihat, mengetahui suatu kemungkaran, maka hendaknya dia mengubah kemungkaran itu dengan tangannya, dengan kemampuan, kekuatannya. Bagi mereka pemilik kekuatan, jika tidak mampu, maka hendaknya dengan lisannya. Dia ingkari dengan lisannya. Dia larang orang-orang yang berbuat kemungkaran dengan lisannya. Jika ini tidak mampu, maka hendaknya ingkari kemungkaran itu dengan hati. Membenci perbuatan kemungkaran, membenci pelaku kemungkaran. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tidak memberikan keluasan bagi seorang yang mengetahui kemungkaran untuk tidak mengingkari. Ya. Beliau menyebutkan bahwa tingkat pengingkaran yang paling rendah adalah pengingkaran dengan hati, kebencian terhadap kemungkaran itu. Makanya beliau menyatakan wadzalika ad'aful iman. Pengingkaran dengan hati ini dikatakan sebagai tingkat iman yang paling rendah. Kenapa demikian? Dikarenakan pengingkaran dengan hati tidak ada risiko sebagaimana pengingkaran dengan lisan, lebih-lebih pengingkaran dengan kekuatan. Karenanya, ketika seorang tidak mau atau tidak ada keinginan atau tidak ada pengingkaran terhadap kemungkaran, maka tidak ada setelahnya keimanan. Kata beliau selanjutnya, wa tamamu dzalika bil jihad fi sabilillah. Dan kesempurnaan itu semua, tegaknya amar ma'ruf dan nahi munkar, sempurnanya dengan jihad fi sabilillah. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa man nasha'a fil ma'rufi lam ya'rif ghairahu faqad la yakunu 'indahu min al-'ilmi bil munkari wa dararihi ma 'inda man 'alimahu. Barang siapa yang tumbuh di dalam kebaikan di dalam Islam, lam ya'rif ghairahu, tetapi dia tidak mengetahui selainnya, selain Islam ini, faqad la yakunu 'indahu min al-'ilmi bil munkari wa dararihi. Terkadang dia tidak mengetahui pengetahuan atau tidak memiliki pengetahuan tentang kemungkaran, demikian juga bahaya-bahaya dari kemungkaran tersebut, ma 'inda man 'alimahu, sebagaimana yang dimiliki pengetahuan itu oleh yang mengetahuinya, mengetahui kejelekan, mengetahui bahayanya. Wala yakunu 'indahu min al-jihad li ahlihi ma 'indal khabiri bihim. Sehingga di antara efeknya pula ya, tidak ada pada generasi ini jihad terhadap orang-orang yang pantas untuk dijihadi, diperangi ya, tidak sebagaimana mereka yang mengerti ya tentang perkara ini, yakni jihad, dan siapa yang pantas untuk diperangi. Kata beliau selanjutnya, walihada, atas dasar ini, kana sahabatu radhiyallahu anhum a'zama imanan wa jihadan mimman ba'dahum. Karenanya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka generasi yang lebih agung, lebih besar keimanan mereka, demikian pula jihadnya mereka dibandingkan generasi yang datang setelah mereka. Kenapa? Likamali ma'arifatihim bil khairi wasyarr. Dikarenakan kesempurnaan pemahaman mereka tentang kebaikan dan kejelekan. Mereka melewati kekufuran. Ya, merasakan bagaimana pahit getirnya kekufuran. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah untuk mereka mengenal Islam. Baiknya keislaman, manisnya keislaman. Dan mereka menyadari bagaimana nasib mereka seandainya mereka tidak mengenal Islam, mati di atas kekufuran. Oleh karenanya, di antara para sahabat sebagian mereka dengan sebagian yang lain terkadang bercerita tentang apa yang terjadi pada masa jahiliyah untuk mengingatkan mereka betapa besarnya nikmat Islam. Ya. Ini pelajaran yang sangat penting supaya jangan sampai ada sebagian di antara kita yang justru sebaliknya, enakan dulu sebelum mengenal ngaji ya. Ini boleh, itu boleh, kok setelah mengenal ngaji jadi sempit. Justru tidak demikian. Dengan mengenal ilmu akan menjadi lapang. Karena sifat ilmu itu sendiri menjadi penerang. Ya. Adamul ilm dzalam. Ya. Tidak adanya ilmu akan menjadikan hati ini gelap. Justru dengan ilmu kita mengetahui ini boleh, itu tidak boleh. Sehingga menjadi mudah bagi kita di dalam menjalani hidup kita. Kata beliau selanjutnya, kenapa para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in lebih besar keimanan mereka, keyakinan mereka, jihad mereka dibanding generasi yang datang setelah mereka? Oleh karena itu kita lihat bagaimana jihad mereka bersama Rasulullah alaihi wa alihi wasallam dalam rentang 10 tahun ya, bersama Rasulullah alaihi wasallam mereka menempuh puluhan jihad. Ketika para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in kembali dari Khandaq ya, pada perang Ahzab ya, menjelang waktu zuhur, Rasulullah s.a.w. didatangi oleh Jibril alaihi salam. Ya, Jibril mengabarkan ya, bahwa sungguhnya para malaikat mereka belum menurunkan senjata-senjata mereka. Para malaikat membantu kaum muslimin di dalam berjihad memerangi musuh-musuh mereka. Ya. Ini kenapa kalian sudah meletakkan senjata-senjata kalian? Dan kami akan berangkat menuju Bani Quraidah. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam selesai dari salat zuhur mengumumkan kepada kaum muslimin ya, kepada kaum muslimin, la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah. Jangan sampai ada salah seorang di antara kalian, yakni para sahabat ya, laki-laki, salat asar kecuali di tempat Bani Quraidah. Jadi segera mereka berangkat ke sana. Ini kalau kita mungkin mikir, oh baru selesai jihad, oh ya besok ya, ambil nafas dulu. Mereka para sahabat bersegera kembali ke rumah mereka dan mempersiapkan diri kemudian berangkat ya. Ini keadaan mereka, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Likamali ma'rifatihim bil khairi wasyarr. Dikarenakan kesempurnaan ma'rifat mereka, pengetahuan mereka, pemahaman mereka terhadap al khair wasyarr, terhadap kebaikan-kebaikan dan kejelekan-kejelekan. Wa kamali mahabbatihim lil khairi wa bughdihim lisyarr. Serta karena kesempurnaan kecintaan mereka kepada kebaikan dan kebencian mereka kepada kejelekan. Lima alimuhu lima alimuhu min husni halil Islam wal imani wal amali salih wa kubhi halil kufri wal ma'asi. Disebabkan apa yang telah mereka ketahui dari bagusnya keadaan Islam, iman dan amalan salih, serta jeleknya keadaan kekufuran dan kemaksiatan. Hal semisal ini ya, disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Qadir, kitab tafsir beliau, ketika menyebutkan tentang keadaan Saharatu Fir'aun. Ya, beliau menggambarkan bahwa terkadang pengetahuan seseorang yang detail, rinci tentang suatu kejelekan, ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah, taufik kepada mereka, ya, mengenal kebaikan, maka menjadi sebab pengetahuan yang rinci tentang kejelekan ini, ya, menjadi sebab kuatnya kecintaan mereka kepada kebaikan dan bencinya mereka kepada kejelekan yang luar biasa, sehingga siap untuk menghadapi risiko apapun. Ya, sebagaimana pada kejadian yang terjadi, yakni antara tukang sihir Fir'aun dengan Nabi Musa alaihissalam. Di mana selain mereka, selain para tukang sihir, ya, Fir'aun dan para tentaranya memandang bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Musa yang terjadi pada diri beliau dan apa yang dilakukan oleh tukang sihir itu sama-sama sihir, ya, hanya beda kekuatan sihirnya saja. Adapun para tukang sihir itu mengakui bahwa apa yang ada, yang muncul dari Nabi Musa itu bukan sihir, karena mereka mengerti detail tentang apa itu sihir, sehingga mengetahui kalau itu bukan sihir. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hidayah kepada mereka, ya, sehingga mereka, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tidak peduli dengan ancaman yang diberikan oleh Fir'aun, ya, karena cintanya mereka kepada kebaikan dan bencinya mereka kepada kejelekan yang telah mereka lewati. Kemudian kata Syekhul Islam, walihada yujadu man dzaqal faqra wal marada wal khaufa ahrasu 'ala al ghina was sihhati wal amn mimman lam yadhuq dzalika. Oleh karenanya didapati seseorang yang dia pernah merasakan kefakiran, pernah merasakan sakit, pernah merasakan ketakutan, semangatnya untuk memiliki kecukupan, karena dia pernah merasakan, ya, bagaimana pahitnya, ya, kefakiran. Semangatnya untuk bisa memiliki kecukupan, semangatnya untuk bisa hidup sehat, karena dia pernah merasakan sakit, bagaimana rasanya sakit, dan semangatnya untuk bisa meraih keamanan, karena dia pernah melewati kecemasan, itu lebih besar dibandingkan yang tidak pernah merasakan itu semua. Orang yang tidak pernah sakit, tidak ada upaya untuk bagaimana menjaga diri agar bisa sehat, karena tidak pernah sakit, tidak merasakan bagaimana, ya, pahitnya orang yang mengalami sakit. Walidha yuqalu, oleh karenanya dikatakan, wadidhu yudhiru husnahuddid. Suatu lawanan akan menampakkan kebaikan lawanannya, ya. Seseorang akan bisa mengerti Islam dan bagaimana kebaikan yang ada di dalamnya ketika dia bandingkan dengan kekufuran, dengan berbagai kejelekan yang ada di dalamnya. Sebagaimana warna, kita akan bisa membandingkan ya warna dengan yang berlawanan, hitam dengan putih. Ya, kalau putih dibandingkan dengan kuning, ya, atau hitam dibandingkan dengan abu-abu, maka tidak akan nampak jelas ya putihnya tersebut juga hitamnya tadi. Demikian juga hal yang terkait dengan kebaikan dan kejelekan. Maka dengan itu semua, Syekhul Islam di dalam Al-Fatawa Al-Kubra menyatakan bahwa dari sisi ini mereka ya Al-Muhajirin dan Ansar, kebaikan yang dimiliki oleh mereka tidak bisa dibandingkan dengan Abna'ul Muhajirin dan Abna'ul Ansar. Anak keturunan Muhajirin demikian juga anak keturunan Ansar. Kenapa? Dikarenakan mereka memiliki pengetahuan yang rinci tentang kejelekan, kemudian memiliki pengetahuan yang rinci tentang kebaikan, sehingga cintanya kepada kebaikan dan bencinya kepada kejelekan tidak bisa ditandingi oleh mereka yang tidak memiliki pengetahuan seperti itu. Kemudian hal yang perlu untuk kita mengetahui bagaimana jalan as-salafus salih di dalam upaya mereka mengetahui kejelekan dan kebaikan, juga memahamkan kepada anak keturunan mereka di dalam mengenal kebaikan dan kejelekan. Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, pada riwayat di dalam as-sahih, beliau menyatakan, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam 'anil khair, wa sa'altuhu 'anil syarri makhafata ayyudrikani. Dahulu manusia, yakni para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tentang al-khair, tentang kebaikan-kebaikan. Ya, kita mungkin sering mendengar hadis ya, sebagian di antara sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ya, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Dan hadis-hadis yang semakna dengannya. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang kalau aku menempuhnya akan masuk ke dalam jannah. Ini pertanyaan tentang kebaikan. Dan ini sendiri tentu kebaikan yang besar, ya. Karena kita bisa mengetahui jalan-jalan yang akan menyampaikan kepada jannah Allah Subhanahu wa taala dari amalan saleh. Dan ini juga yang membedakan antara generasi salaf dengan kita. Ya, di masa kita banyak orang bertanya kepada yang dipandang mengerti agama. Ya, yang disebut kiai atau ustaz. Ya. Tanya tentang amalan salih. Tetapi tujuannya beda. Kalau para sahabat menyatakan dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Kalau di masa kita berapa banyak orang yang tanya, Pak Kiai, saya diajari amalan biar rezeki saya lancar. Saya diajari amalan biar anak saya cepat laku. Tanyanya amalan-amalan solih, tetapi tujuannya untuk tujuan dunia. Ini perbedaan yang sangat jauh. Menjadikan amalan solih untuk meraih perkara dunia. Hudzaifah menyatakan, wasa'altuhu 'ani syarr, dan aku bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang kejelekan. Untuk apa? Makhafata ayyudrikani, karena aku khawatir jangan-jangan kejelekan itu mengenaiku. Ya, ini menunjukkan kepada kita bahwa pentingnya untuk mengenal kejelekan untuk kita waspada. Kalau kita tidak mengerti, maka sebagaimana digambarkan oleh Syekhul Islam di sini, bisa jadi seorang masuk melakukannya atau minimalnya tidak ada pengingkaran kalau itu mungkar. Kemudian beliau bertanya, "Ya Rasulullah, hal ba'da hadzal khair min syarr?" Wahai Rasulullah, apakah setelah kebaikan ini, yakni Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan ada kejelekan? Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Dijawab, "Iya." Ya, terjadi apa yang terjadi? Ya, termasuk fitnah ya di antara kaum muslimin ya, karena permasalahan ijtihadiyah, bukan ya karena permasalahan perebutan kekuasaan ya, pembelaan terhadap ya kemuliaan darah seorang khalifah Utsman bin Affan ya, bukan permasalahan perebutan kekuasaan sebagaimana digambarkan oleh musuh-musuh Islam baik dari kalangan Rafidhah maupun selain mereka. Kemudian Hudzaifah bertanya lagi, "Wal ba'da hadza syarr minal khair?" Apakah setelah kejelekan itu akan datang kebaikan? Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am. Ya, walakin fihi dakhan." Iya. Akan tapi pada kebaikan yang kedua itu ada dakhannya, ada suatu yang sifatnya kekaburan ya. Ada sesuatu yang sifatnya tidak jelas, menjadi syubhat. Ini menunjukkan sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama ketika mensyarah hadis ini, bahwa kejelekan jika terjadi dalam suatu masa atau suatu tempat memiliki azar. Ya, tetap ada orang yang terpengaruh dengan kejelekan tersebut dan masih beranggapan bahwa itu perkara yang baik. Baik. Ya, di sini saya pentingnya untuk kita semua ya, berupaya di samping berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menampakkan kebaikan itu kebaikan dan mohon untuk dibimbing agar mengikutinya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menampakkan kejelekan itu kejelekan dan dibimbing untuk menjauhinya. Karena yang namanya kejelekan itu tetap memberikan azar. Masih tetap ada di antara manusia yang menganggap itu sebagai suatu kebaikan. Kemudian demikian pula hal yang perlu untuk ya, kita upayakan sebagai suatu bentuk penjagaan terhadap generasi kita. Adanya perhatian terhadap mereka. Ya. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bagaimana perhatian terhadap generasi muda? Ya, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menyatakan kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya gulam, inni muallimuka kalimat." Rasulullah SAW demikian perhatian terhadap generasi muda. Beliau memberikan wejangan pada hadisnya tersebut. Dan beliau melihat bahwa generasi muda ada potensi yang besar untuk umat ini sehingga butuh mereka terbimbing di dalam syariat. Beliau tidak menunggu Ibnu Abbas meminta diajari. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam melihat peluang-peluang kapan sebuah akidah ditanamkan. Kita tahu ya, pada kondisi ya, seorang dalam kondisi siap untuk menerima ilmu, karena ketika pikiran masih segar, jauh dari berbagai macam permasalahan-permasalahan yang dihadapi, tidak sebagaimana orang tua menghadapi harus memikirkan nafkah, memikirkan ini dan itu. Maka ilmu akan betul-betul tertanam pada mereka. Demikian pula pada hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari. Ya, bagaimana Rasulullah SAW kedekatan mereka kepada pemuda. Para pemuda Ibnu Umar ya, radhiyallahu taala anhuma ya, beliau menyatakan akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku. Faqala, kemudian beliau menyatakan kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadilah engkau di kehidupan dunia ini ya, sebagaimana ya, engkau ini seorang yang asing ya, yang tinggal di suatu tempat yang berkeinginan untuk kembali ke negerinya. Jadikan engkau di dunia ini seperti itu, atau orang atau seseorang yang dia hanya sekedar numpang lewat. Ini semua bagian dari bagaimana tarbiyah Rasulullah SAW kepada generasi muda, yang menjadi pelajaran bagi kita, bagi generasi kita, harus dibimbing. Tidak boleh mereka dibiarkan untuk mengenal sendiri mana kebaikan, mana kejelekan. Mereka dalam keadaan tidak faham ya, rincian tentang kebaikan, kejelekan. Sehingga tidak boleh dibiarkan untuk mengenal semuanya. Karena jangan-jangan mereka nanti tidak kembali. Ya. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan kita. Sehingga wajib bagi kita ya, sebagai orang tua untuk membimbing mereka sebagai suatu bentuk upaya untuk bagaimana mereka meraih hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tidak dibiarkan untuk mereka mencari sendiri. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.